Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One, Titi Angkobo yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Titi Kirani, alhamdulillah di pagi hari ini kembali menemani Anda tentunya di Titi Angkobo. Dan sudah bersama dengan saya Ustaz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk Ustaz ya, terima kasih sudah diberi kesempatan sama kita. Dan pemirsa, selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang nafsu mutmainah. Kalau selama ini kita selalu mendengar nafsu makan, nafsu tidur, nafsu apa ya? Nafsu belanja ya Bu, kalau ibu ya. Iya demen deh. Kalau ada duit ya Bu ya, demen aja ya Bu. Dan nafsu-nafsu lainnya. Nah, kita akan membahasnya, tapi sebelum kita membahas lebih jelas lagi tentang nafsu mutmainah, saya akan bertemu dengan ibu-ibu yang sudah insya Allah mutmainah lah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat semua. Dari pengajian mana nih? Baitul Iman, makasih. Pengajiannya berapa minggu sekali, Bu? Tiap hari? Tiap hari kami, subhanallah. Semoga istiqomah ya, Bu ya. Iya, terima kasih, Ibu. Ini apa ini bisik-bisik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Lengkap banget jelas. Pengajiannya hari apa Bu? Oh, malam Jumat juga. Wah, kalau disatuin rame banget nih ya. Iya deh. Terima kasih Bu ya sudah hadir di sini Bu ya. Iya sehati katanya emang jodoh ya. Iya benar, bajunya aja sama kerudungnya sama. Iya benar ya deh. Iya. Bu, kita mau ngebahas nafsu nih Bu. Tapi jangan langsung mandangin wajah Bapak ya Bu ya. Maka soal gue dari tadi di rumah no, untung Ustaz ngebahas nafsu nih, ketawa ibu. Silakan Ustaz, apa sih sebenarnya nafsu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ketika kita berbicara tentang nafsu, makhluk Allah yang bernama manusia itu sebenarnya dikategorikan sebagai binatang. Jadi manusia ini binatang sebenarnya, atau dalam bahasa Arab disebut hayawanun natiq, hewan yang pandai berbicara. Jadi cuma manusia saja. Kenapa kok dikategorikan sebagai hewan? Karena apa yang dimiliki dari organ tubuh oleh manusia itu pun ada dan dimiliki oleh binatang. Coba binatang punya hidung apa enggak? Iya. Lubangnya berapa? Dua. Sama. Binatang punya telinga? Punya. Punya kaki? Punya. Binatang suka berhubungan intim juga? Iya. Justru mungkin manusia lebih daripada binatang. Nauzubillah. Nauzubillah min. Kalau binatang enggak pakai obat-obatan, manusia cenderung pakai obat-obatan. Itulah nafsu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan binatang ini punya keinginan yang sama. Namun Allah menitipkan yang lain, yaitu apa? Allah titipkan akal dan hati. Dengan dua hal ini, maka turunlah Al-Quran. Itulah kenapa, kalau memang mengaku manusia yang berakal dan mempunyai hati, maka wajib ia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah agar perilakunya tidak sama dengan binatang. Itulah kenapa diturunkan Al-Quran, tujuannya agar manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukan memadamkannya. Kalau ibu pemirsa memadamkan hawa nafsu, kasihan kalau suami minta kita adem. Ya, suami bilang ini apa kok istri adem banget. Nah, jadi itulah kenapa tidak dipadamkan, tapi dikendalikan. Nafsu ini apabila dia tidak dikendalikan, maka dia yang akan mengendalikan. Jadi an-nafsu katifi. Nafsu itu bagaikan anak bayi, kalau nyusu terus dia sedot sampai muntah. Itulah nafsu. Nah, mudah-mudahan dari sedikit bahasan nafsu ini dapat menjadi sedikit pemahaman di awal acara kita ini. Iya, nafsu itu berarti ada berbagai macam nafsu ya Ustaz. Betul, nah, betul. Kita akan membahas salah satunya adalah nafsu mutmainah. Misalnya kalau mutmainah sendiri kan tenang ya Ustaz. Ya, kalau misalnya nafsu istilahnya yang apa yang tidak tenang, yang istilahnya menjadi bumerang bagi kita sendiri, bisa disebut nafsu apa Ustaz? Baik, jadi nafsu itu ada berbagai macam. Nafsu itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ada nafsu yang namanya nafsu malhamah. Nafsu malhamah ini adalah nafsu yang terbiasa pengen enak. Pengen makan enak, rumah enak, mobil enak, laki enak. Jadi semuanya pengen enak. Itulah malhamah. Kemudian ada lagi nafsu sawiyah. Sawiyah ini apa? Nafsu yang mengeluarkan kata-kata kotor, nafsu mengeluarkan kalimat-kalimat mencaci maki yang bahkan menyakiti hati orang lain. Itulah ada pepatah mengatakan, ketika jasad ini terluka, maka mudah mencari obatnya. Tapi kemana hendak mencari obat kalau hati yang terluka? Nah, ibu juga pemirsa, hati-hati dengan lidah yang kita miliki, karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu di dalam bagaimana dia menjaga lidahnya. Lidah tak bertulang, tapi dapat membahayakan manusia. Kemudian ada lagi nafsu yang namanya khabisah, nafsu yang bersifat kotor. Nah, nafsu-nafsu ini berada pada diri kita. Dan sebaliknya ada juga lagi nafsu namanya mardiyah, yang ridha. Kemudian radiyah, artinya mardiyah dan radiyah itu ridha dan ridai. Kalau ridha dan ridai ini adalah dua pihak, dua sisi. Kita ini adalah makhluk yang kadang kita meridhakan dan kadang kita diridhakan. Nah, kemudian yang satu lagi adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah dari jiwa yang tenang. Orang yang berhasil menghangatkan nafsu mutmainnah di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, menurut petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan dipanggil oleh Allah di akhir hayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah. Irji'i إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله. Di akhir hayat kita sedang sakaratul maut, anak, suami mulai bercucur air mata. Bu, bu. Ya. Kalau kita sakaratul maut, suami kita nangis nggak bu? Benar? Nangis sebelah katanya Ustaz. Oh, itu saya teringat dengan lagu zaman dulu. Ada. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pemberingan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ketika sakaratul maut kedinginan, istri yang sakaratul maut badannya pun kedinginan. Suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa ganti. Tapi insya Allah suami kita adalah suami-suami yang soleh. Amin. Ya. Baik pemirsa dan Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang nafsu mutmainah ini. Dan pastinya nafsu mutmainah ini insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa jiwainya dalam hati kita. Tapi sama kasih pemirsa di titian kolbu. Insya Allah. Supaya kita berbicara mengenai nafsu, yang paling kita dapati dalam kehidupan sehari-hari adalah berusaha untuk menjaga nafsu amarah, Ustaz. Itu kadang susah ya, Bu, ya, apalagi terhadap anak. Aduh, paling susah. Gimana, Ustaz? Kita pingin kan setiap... Pengen ya, Ibu, iya deh, serah Ibu aja gimana deh. Jadi gimana, Ustaz? Pengennya sih kita ingin bisa memendam amarah, nafsu amarah itu. Katanya ada yang bilang kalau pengen nafsu kita terkendali dengan wudu, dengan sholat sunnah, dan tapi kok misalnya itu tadi tetap aja kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Apa sih hal yang istilahnya paling terburuk atau paling terakhir harus kita lakukan supaya kita bisa menghindari amarah? Baik. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya. Kemudian memperbanyak baca Quran. Orang yang banyak baca Quran, lidahnya enggak sempat ngomongin tetangga. Ya, habis lagi baca Quran mau ngomongin tetangga. Ya. Kemudian apa, memperbanyak zikir. Nih, Ibu. Kalau kita biasa main ke tetangga, saya tanya, boleh gak saya tanya ya, apa yang biasa Ibu omongin? Ya itu yang diomongin. Pasti yang diomongin laki orang. Ini bukan jamaah sini, jamaah sebelah sana. Ya, jamaah sini insya Allah enggak. Kemudian yang kedua, yang kedua kalau kita lagi ngobrol dengan tetangga, paling enak ngomongin apa? Ngomongin aib orang, ngomongin benda orang, harta benda orang. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kenapa Rasul bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Rasul berpesan 14 abad lebih yang lalu, jangan banyak bicara, kata Rasulullah, kecuali apa? Kecuali dzikrullah. Biarpun lagi ngobrol dengan tetangga, itu tasbih dibawa, Ibu. Tasbih dibawa, lagi ngobrol tasbih. Umpetin kalau malu. Ustaz, takut kedengeran bunyinya. Oh iya, jangan beri tasbih yang cetek, cetek gitu ya. Itu memancing perhatian juga gitu. Khawatir hati ini tidak terjaga. Umpetin aja, baca. Nanti teman kita ngajakin kita ngegosip, kita senyum. Nah itu dia, karena sedang sibuk hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang banyak bicara tanpa zikrullah akan melahirkan hati yang keras. Wa inna ab'ajan nas binallahil kalbil qasi. Orang yang paling jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, siapa? Adalah orang yang keras hatinya. Kalau sudah keras hatinya, na'udzubillahi min dzalik, boleh jadi cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hatinya. Hati-hati, banyak ngomongin orang, itu sama saja kita ngebersihin dosa orang itu. Dosanya ditumpuk ke kita. Jadi kalau lagi duduk begini, jangan ngobrol yang macam-macam. Ngobrollah hal yang tidak menyakiti orang. Kalau ngobrolin tetangga sebelah, ngebanggain anak sendiri, insya Allah bikin panas orang lain. Tapi kalau kita ngobrol, apa? Kita cuma bicara, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ngomong Allah, kita menyebut nama Allah, gak ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati menyebut nama Allah? Gak ada. Ya Rahman, ya Rahim, astagfirullahaladzim. Malah kalau ada orang istighfar, kita tertarik perhatian kita kepada orang itu. Jadi tolong perhatikan adalah memperbanyak zikrullah, kemudian menghindari majelis-majelis yang akan mengakhirkan dosa buat kita. Itu dia beberapa cara yang harus kita perhatikan. Jadi kata Ibu sekarang nih, lah kok tetangga kemana ini? Simbolnya pada ngomongin. Tenang, Bu. Percetitian kalau Bu tiap pagi, Bu, insya Allah hati akan terjaga. Baik, Ustaz, kita kasih pertanyaan, kesempatan dulu ya sama Ibu yang mau bertanya. Silakan, Ibu. Dari mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung. Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana seorang suami yang ingin menceraikan istrinya karena istrinya sudah tidak mampu lagi melayani suaminya? Itu saja. Pertanyaannya ini dengan nafsu. Iya. Silakan, Ustaz. Baik. Bagaimana hukumnya apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya karena si istri sudah tidak bisa melayaninya? Sebagai suami yang saleh, mestinya suami itu membantu istrinya dalam hal mencari solusi yang terbaik. Dalam arti mungkin tidak bisa melayani karena ini perlu dipertanyakan lagi, tidak bisa melayani apa karena dia sedang sibuk, terlalu lelah, terlalu capek. Akhirnya dia melayani dengan seadanya. Atau mungkin dia banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab ekonomi keluarga, boleh jadi. Nah, ini pun melayani dalam kategori apa? Melayani yaitu memberikan makan atau bertanggung jawab sebagai seorang istri atau melayani di tempat tidur. Ini harus kita perhatikan. Nah, sebagai suami yang saleh, suami yang menjadikan Quran sebagai rujukan, ia tidak langsung mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya karena ketidakmampuan. Seandainya semua melakukan hal ini, maka akan ada kezaliman. Kasihan wanita-wanita, bukan ditolong, malah dicelakakan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Suami harus melihat dulu, menimbang dari berbagai macam sudut, dia harus timbang. Kalaupun seandainya dia ingin ceraikan, ya itu jalan terakhir, sudah betul-betul terakhir. Istri merasa tidak mengerti, kenapa, apa salah saya, abang kenapa saya dicerai, kasihan. Jadi sebagai suami salihah, harus bisa memandang dari setiap sudut, kemudian dia bertanya kepada apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah. Datangi para ahli ulama. Atau kalau sekiranya berkenaan dengan seksual, datangi dokter-dokter ahli seks. Jadi jangan langsung mengambil keputusan. Jadi itu keputusan yang paling akhir buat lelaki saleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang mau nanya lagi silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jumini. Saya mau nanya nih Pak Ustaz. Jika ada orang yang nafsu kepada jabatan hingga menjalankan rekan kerja yang lain, bagaimana menyikapinya Pak Ustaz? Oh, mencelakakan. Mencelakakan. Iya. Iya. Memang ini fenomena dalam masyarakat kita, yaitu persaingan yang tidak sehat dalam tempat bekerja. Padahal Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian. Kemudian Allah jelaskan, siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini adalah orang yang beriman tersebut bekerja menurut aturan, menurut etika yang berlaku, tidak seenak sendiri menurut hawa nafsunya. Kalau sampai ia mencelakakan orang lain, maka sungguh lihat, dia telah masuk ke dalam kezaliman. Ingat, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutlah engkau kepada Allah dari perbuatan zalim. Kenapa? Karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan. Ada istilah gini, hadis ini menyebutkan ad-dulumat. Isimnya isim jamak. Kalau dalam bahasa Inggris, dulumat ini adalah kegelapan yang plural atau banyak kegelapan. Kalau kegelapannya itu satu saja, zalim atau dulmun, kegelapan. Nah, begini. Orang yang zalim pada hari kiamat itu akan menjumpai dulumat. Dulumat itu adalah dari satu kegelapan, misalkan dia masuk ke dalam kegelapan satunya, dulumat atau siksaan yaumil mahsyar. Setelah selesai ini, dia masuk lagi dulumat yang lain. Ini hasil perilaku. Jadi kalau orang melakukan perbuatan zalim, dia akan mendapatkan kedzaliman di yaumil mahsyar, di akhirat berlipat ganda. Walaupun dia melakukannya hanya sekali misalnya Ustaz. Itu dia. Perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang bersifat kepada anak Adam. Istighfar itu mempunyai beberapa syarat. Bertaubat mempunyai beberapa syarat. Termasuk adalah yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah meminta halal dari anak Adam. Wabil khusus dalam urusan harta dan dalam urusan yang bersifat badan. Itulah kenapa Rasul ketika haji wada, haji perpisahan, Rasul memanggil sahabatnya semua, ya, di padang Arafah, dan Rasul berkata, wahai sahabatku semua, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Mengangkat tanganlah seseorang. Aku ya Rasulullah. Kenapa engkau? Waktu kita sedang berperang, engkau naik di atas unta, kemudian engkau memukulkan cambukmu, itu terkena kepada tubuhku. Sahabat yang lain marah. Ah, kamu kok marah semua kayak begitu? Tidak, kata Rasul. Tidak, duduk semua. Engkau adalah ahli surga. Aku punya hubungan dengan dia dalam urusan apa? Pemukulan. Itulah kenapa Rasul meminta Biyutoh. Ini yang suka mukulin laki ya. Hati-hati. Takut banget. Karena apa? Kezaliman, perbuatan zalim ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Persyaratan taubat yang terakhir adalah meminta halal kepada anak Adam. Baru bisa diselesaikan di dunia dan tidak akan mencelakakan di akhirat. Hati-hati. Iya. Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya pertanyaannya. Nah Ustaz, apa sih contoh yang bisa kita amalkan nih, nafsu mutmainnah itu nih, sehingga kita bisa pelajari dan insya Allah nafsu ini kan sangat istilahnya baik di antara yang nafsu yang buat tadi Ustaz ya, yang saya yang paling baik yang nafsu menuju ketenangan Ustaz. Nah contoh yang paling yang insya Allah kita bisa amalkan. Contoh yang terbaik dari nafsu mutmainnah itu adalah mengajak diri ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian contoh yang lainnya adalah mengendalikan diri ini untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Tadi ada satu pertanyaan tentang apa? Mencelakakan teman sekerja karena hawa nafsu dan ambisinya, khawatir jabatannya hilang. Nah ini yang harus kita hati-hatikan dalam kehidupan kita masing-masing. Setelah itu yang kita harus jaga agar hati atau nafsu mutmainnah ini terus membara di dalam diri ya. Yaitu apa? Kita senantiasa mengingat pada kematian. Karena kematian itu adalah pengingat yang paling baik sebenarnya. Jadi tolong nih ya pemirsa, ibu-ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita harus selalu mengingat kematian. Karena mati ini adalah satu yang pengingat yang paling bagus. Coba hadiri ketika orang sedang sakaratul maut. Hadiri. Betapa mestinya diri ini bertanya ketika kita melihat orang sakaratul maut ya. Kita lihat, ya Allah, besok saya kayak begitu ya Allah. Terus membayangkan di sekeliling ini bukan anak dari orang yang mau meninggal, tapi anak kita. Bayangkan diri itu. Kemudian hantarkan jenazah. Ya, jangan kita sering datang ke pameran-pameran mobil, kendaraan-kendaraan mewah. Coba sekali-sekali datang ke pameran kurung batang. Pesan gitu Ustaz. Itu kurung batang kendaraan terakhir kita. Waktu kita berada di alam arwah, kemudian Allah sampaikan kita di dunia melalui alam rahim. Rahim ini adalah kendaraan seorang anak dalam perut ibunya. Kemudian terus setelah anak itu mulai agak balita, yang dijadikan kendaraan adalah punggung atau badan ibunya atau punggung ayahnya naik kuda-kudaan, ya kan? Nah kemudian naik lagi terus beli motor, minta beli motor, terus beli mobil, terakhir naik kurung batang. Kalau ngelihat pameran mobil, pameran motor, ya Allah hati ini makin melihat, oh cakep mobilnya ya, wah keren. Sekali-sekali lihat kurung batang, wah ini cocok kayaknya kurung batang, semi otomatis ya kayaknya kurung batang. Ukurannya kayaknya cocok, ketinggiannya. Kali-kali ibu, kalau nggak datang ke kuburan, ke liang kubur lihat, saya 1,7. Lihat batu nisan kubur, semua udah rapi. Jadi kalau letak batu nisan di sini, orang datang langsung baca doa. Nah itu boleh sekali-sekali. Sebagai pengingat kita pada kematian, insya Allah akan membuat nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang ini, lebih menguasai diri kita. Dan nanti insya Allah, Allah akan panggil ketika menjelang kematian kita dengan apa? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kembali kepada Tuhan. Disuruh pulang itu nafsu mutmainnah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, baik Ustaz, tapi kita akan lanjutkan kembali, ibu-ibu juga ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih melanjutkan tema kita di pagi ini tentang nafsu mutmainnah. Tetap bersama kami insya Allah. Lagi di titikan kobo pemirsa, dan kita masih membahas tentang nafsu mutmainnah dan masih bersama dengan Ustaz Aswan Faisal. Nah, Ustaz, nafsu mutmainnah ini adalah bisa menimbulkan ketenangan. Nah, makanya kalau misalnya seorang yang sudah mempunyai nafsu mutmainnah ini, di hatinya maupun perkataannya pasti mengeluarkan kata-kata yang tenang. Iya. Nah, Bapak, kita misalnya ada seorang suami yang maaf menalak istrinya dalam keadaan emosi marah pun juga tidak dibenarkan oleh Allah ya Ustaznya. Tidak, enggak, istilahnya tidak tidak menjadi sah gitu. Iya betul. Nah berarti nafsu itu istilahnya untuk bisa mempengaruhi kita itu seperti waktu yang terus berjalan gitu ya Ustaz ya, yang istilahnya ya kayak usah marah ya udah marah aja gitu ya udah baik-baik. Nah untuk kita bisa meredakan untuk nafsu itu tidak menjadi makanan kita sehari-hari, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan durhaka. Kemudian selanjutnya adalah agar kita terhindar dari nafsu-nafsu amarah. Yang paling penting kita harus bisa mengenali diri. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal hawa nafsunya. Jadi ketika dia ingin mengeluarkan kalimat kotor, sebelumnya terpikir. Biarpun terpancing untuk mengeluarkan kalimat kotor, tapi dia pikir. Nah ini berhasil satu kali. Menjaga amarah ini sangat besar fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul adalah orang yang paling pandai menjaga amarah. Ketika seorang sedang marah khususnya ya, sedang emosi, itu asyaitan tuki benar fi fuadi bin Adam. Syaitan itu sedang menyalakan api di dalam akal manusia. Makanya kalau ada orang marah, orang emosi, yeah, ya, termasuk suami istri. Misalkan ini rumah kebetulan rumah istrinya. Suami numpang di situ. Pas lagi marah diusir, pergi kamu dari rumah sini, pergi, aku benci lihat kamu muak gitu kan. Akhirnya lakinya ngeberesin baju, pakai tas, keluar rumah. Selang beberapa menit suaminya sudah ditelan belokan naik angkot. Itu istri yang tadinya amarah berdiri, dia duduk. Astagfirullahaladzim, kenapa saya usir laki saya ya? Tuh. Setan saat itu menguasai diri. Itulah kenapa dalam sebuah sabda Rasul disebutkan, ketika seorang sedang dirundung amarah, kebencian, maka sungguh dia seperti bola yang ada di tangan atau di kaki setan, dimainkan apa saja terserah setan. Coba perhatikan kalau orang yang sedang marah. Iya, perhatikan. Jelek mukanya. Lihat kalau orang marah ulatnya keluar. Iya. Kupingnya merah. Benar-benar. Hidungnya kembang-kempis, matanya melotot. Makanya kalau dalam film kartun suka deh kalau marah-marah tuh keluar tanduk gitu ya. Iya. Seperti itu kali ya, benar-benar. Karena itu dia setan. Kan pernah Siti Aisyah marah di depan Rasulullah karena cemburu. Apa kata Rasulullah ketika melihat muka Siti Aisyah merah? Apa kata Rasul? Tuh, setanmu datang. Jadi boleh sesekali ibu kalau bapak marah, tuh bapak setannya datang. Ya. Tambah marah kan ya. Udah, pelan-pelan ngomongnya baik-baik gitu. Iya, baik. Baik-baik. Ya, kita akan kasih kesempatan bagi yang bertanya, silakan ibu. Sudah mana dulu? Ya, silakan. Ah, mana? Oh, nomor 3. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Ustaz. Nama saya Ibu Yanti. Mau nanya nih Pak Ustaz, ya, bagaimana dengan sebuah pernikahan yang dilandasi dengan hawa nafsu semata? Iya. Sesuatu yang dilandaskan kepada hawa nafsu sebenarnya tidak salah. Namun dengan satu catatan, akal dan hatinya mengendalikan hawa nafsu ini agar sejalan dengan Al-Qur'an. Nafsu makan itu penting. Seandainya tidak ada nafsu makan, na'udzubillahi min dzalik, ini bapak atau ini ibu pasti dibawa ke unit gawat darurat, diinfus. Kalau dia tidak punya nafsu makan, kan setelah itu ada orang tua kan, nah itu sudah hilang nafsu makannya. Kemudian yang kedua, nafsu hubungan intim atau nafsu yang lainnya, bahkan nafsu kepada lawan jenis itu tidak boleh dipadamkan, karena itu merupakan apa? Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap melahirkan itu punya fitrahnya masing-masing. Nah, ketika kita hendak menyalurkan hawa nafsu kita, lebih khusus nafsu seksual, kita baca dalam Al-Quran. Kita tanya kepada para ulama, duduk dalam majlis taklim dengan cara pernikahan. Seperti apa pernikahannya? Carilah istri yang salihah. Cari, buka lebar matamu, cari istri, suami-suami yang saleh, yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau engkau punya anak keturunan, suami ini akan membawa anakmu beribadah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumil mahsyar, keluarga ini akan berjumpa dan mereka akan berbahagia dalam surga. Sedih rasanya ketika punya rumah, ketika dalam rumah tangga ada orang tua yang kurang bertanggung jawab terhadap ibadah anaknya. Ini na'udzubillah, ini satu kesedihan. Kenapa? Boleh jadi suatu hari nanti ayah ibunya masuk dalam surga, tapi anaknya dibenamkan dalam neraka jahanam. Duka cita yang tiada tara. Untuk itu, berbahagialah di dunia, namun berbahagia di akhirat. Ya? Inilah kebahagiaan yang paling lengkap. Silakan dengan hawa nafsu, namun nafsu yang dikendalikan oleh akal dan hati berlandaskan kepada Al-Qur'an. Subhanallah, nafsu baca Al-Qur'an tuh ya, subhanallah ya, mengamalkan, subhanallah. Baik. Ya, ada lagi Bu mau tanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Saya kan ibu Pak Ustadz, mewakili ibu semua nih. Saya kalau ke pasar kadang suka enggak bisa mengendalikan nafsu, suka beli barang yang enggak perlu. Apakah itu nafsu itu Pak Ustadz? Itu namanya nyindir saya juga, Bu. Mewakili ibu-ibu. Sama. Memang bukan hanya ibu-ibu sebenarnya ya. Misalkan kita lagi jalan-jalan ke pasar nih ya. Kita lagi jalan-jalan di pasar masuk. Itulah kenapa aturan dalam Islam, ketika kita masuk ke dalam pasar, tolong baca doa. Ya, baca doa. Kemudian mulai dengan kaki kiri. Kenapa mulai dengan kaki kiri? Takliban lisyaitan, menyakiti setan. Karena pasar itu adalah tempatnya kongko-kongko setan. Sebaliknya ketika kita masuk masjid, kita mulai dengan kaki kanan. Doanya masih ingat? Allahumma barik lana. Oh, bukan. Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, doa masuk masjid itu yang paling ringan adalah Allahumma ftahli abwaba rahmati, atau yang suka kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar as salam تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Nah, ketika kita membaca dengan cara yang diatur oleh Rasulullah, kaki kiri, insya Allah mulai terlindungi oleh dari setan. Kemudian ingat, zikrullah itu di mana saja, kapan saja. Dalam arti ketika kita di pasar, kecuali tempat-tempat yang kotor seperti toilet ya, tidak diperkenankan. Jadi kita masuk pasar, kemudian kita sambil berzikir, dan kita pun harus memanage diri. Yaitu apa? Catat yang mau dibeli. Udah Ustaz. Oh, udah ya. Emang kalau udah ngeliat diskon-diskon ya. Tenang Bu, istri saya pun kadang-kadang kayak begitu. Jadi kita harus mengendalikan betul-betul ya. Memang dari diri sendiri gak bisa kita mengandalkan kebaikan itu atau kebenaran itu dari orang lain. Ibda' binafsik, mulai dari dirimu. Catat, kemudian kalau boleh bawa pas-pasan. Saya bingung kadang ibu-ibu kalau ke majelis taklim ketinggalan dompet, gak ada tuh yang pulang lagi ngambil dompet. Tapi kalau ke pasar, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jauh balik lagi. Jadi hal seperti itu harus diperhatikan adalah apa? Kitalah yang bisa mengendalikan diri kita sambil kita ingat bahwa sesungguhnya di sini tempatnya godaan. Lihat etalah sebelah kanan, ya, gelang keroncong. Ya kan, melihat sebelah kiri begitu juga. Kendalikan astagfirullah. Bayangkan betapa emas yang Allah persiapkan di surga itu jauh lebih banyak, jauh lebih indah. Bahkan saya pernah baca dalam sebuah kitab, ketika kita di surga nanti ya, kita lagi bengong begini ngeliat burung terbang, terus kita kepikiran apa? Burung panggang. Itu burung langsung menukik, ada di hadapan kita sudah terpanggang. Surga. Ibu bengong mikir emas, insya Allah udah berharap emas di sini. Sampai susah ya, kata-kata. Iya, itulah. Benar. Oh, sungguh perhiasan dunia ini hati-hati ya. Kenapa? Rasul itu jijik kalau menghadap emas, bahkan dengan kayu. Rasul membuang muka ke sana, emas itu diangkat. Aisyah pakai. Seperti jijik. Kalau kita kan disimpan di lap-lap. Kadang kalau di majelis salim itu baru-baru pakai kita, ibu apa kabar? Iya. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan lagi ibu-ibu juga. Jadi kita akan membahas lagi tentang bagaimana untuk kita bisa, istilahnya, untuk kita bisa meredam nafsu dunia. Seperti apa? Tetap bersama kami di Titian Kolbu, insya Allah. Pemirsa, Anda masih sudah bersama kami di Titian Kolbu dan alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir. Itu artinya Ustaz Aswan akan memberikan kesimpulannya, Ustaz. Tapi sedikit, Ustaz, bagaimana sih untuk kita bisa menahan jebak nafsu dunia? Dunia kan Allah berikan untuk kita nikmati, tapi jangan sampai akhiratnya pun lupa ya, Ustaz, ya. Ya, prinsipnya adalah memakai dunia itu tidak salah, namun fartahiluha ilal akhirah. Kendarai dunia itu, bukan kita dikendarai dunia. Dunia itu sifatnya cuma dua, engkau meninggalkan dunia atau engkau ditinggalkan dunia. Jadi untuk apa kita berkorban mati-mati untuk dunia, yang kebanyakan orang yang mencintai dunia itu akan disakiti hatinya. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Ya, baik, kesimpulan apa yang harus kita ambil hikmahnya dalam arti kata nafsu mutmainnah ini, insya Allah secara berkesinambungan kita resapi dalam jiwa kita supaya tidak ada lagi nafsu-nafsu selain nafsu mutmainnah yang ada dalam diri kita. Baik pemirsa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Derita itu singkat. Kebahagiaan itu panjang. Dunia ini bukan tempatnya kita berbahagia, bukan tempatnya kita bersenang-senang. Justru sebaliknya, dunia ini adalah tempatnya kita menderita, tempatnya sakit hati, tempat berurai air mata, tempat diri ini tidak tenang. Ya Allah, apakah aku akan selamat di dalam kubur? Apakah aku akan selamat di dalam surga, masuk ke dalam surga? Jangan sampai dunia yang selalu berdekatan dengan kita menguasai diri. Untuk itu, hawa nafsu jangan sampai menguasai diri dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Jangan biarkan dunia yang merupakan kendaraan hawa nafsu ini menguasai hatimu. Jadikan dunia itu hanya di tanganmu. Jangan sampai dia masuk ke dalam hatimu. Ketika kau punya istri yang cantik, letakkan istri yang cantik di tempatnya. Kendaraan yang indah, letakkan di tempatnya. Jangan kau letakkan di hatimu. Bahkan anak yang kita sanjung, ini pun jangan sampai membuat kita celaka. Suami, dunia. Istri, dunia. Anak, dunia. Rumah dan harta benda segala sesuatu dunia. Ketika kita kembali ke dalam kubur, kita hanya membawa bagian dunia adalah dua helai kain putih. Kemudian apa akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah? Ketika dibangkitkan dari dalam kubur, Allah akan tanya, dari mana engkau dapat uang? Engkau apakan uangmu? Bagaimana dengan umurmu dan masa sehatmu? Jadi ini harus kita perhatikan, insya Allah bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin, amin, Allah, amin. Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, ilmunya, kesempatan, subhanallah. Ibu-ibu, terima kasih ibu ya. Sudah sama-sama sama saya. Insya Allah kita ketemu lagi ya bu ya. Selamat di jalan ya, selamat sampai tujuan maksud saya. Ibu-ibu, terima kasih ya bu ya. Insya Allah kita ketemu lagi bu. Terima kasih dan terima kasih juga pemirsa atas kesediaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3.30 pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu satu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Sekiranya Ustaz Aswan dan ku yang bertugas pagi ini pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.